Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله sekarang kita masuk tanggal 20 Ramadan InsyaAllah masuk asrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda al-mijar. Nabi SAW apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, keluarganya untuk beribadah, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ini kinayah ungkapan bahwasanya beliau sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Melaksanakan atau menghidupkan malamnya dengan zikir, baca Al-Quran, dengan sholat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sehingga tentunya kita pun hendaknya lebih semangat lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Lebih semangat melaksanakan ibadah-ibadah. Ya. Lebih semangat dalam saumnya, lebih semangat dalam melaksanakan salatnya. Semangat juga dalam melaksanakan qiyamul lail. Semangat dalam qiraatul Quran. Semangat dalam zikir, berdoa, sedekah, dan yang semisalnya. Nah, apalagi di malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sebagaimana kita ketahui dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW, pada salah satu malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan insyaAllah mungkin pada pagi hari ini kita akan sampaikan pembahasan berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kalau kita lihat dari sisi makna, Lailatul Qadar ini tersusun dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Nah, kalau ditinjau dari sisi bahasa, Lail artinya malam. Ya. Dalam bahasa, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam. Nah, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Apa maknanya? Sampai malam di sini dimulai dengan terbenamnya matahari. Jangan sempurnakan puasa sampai terbenam matahari. Ini malam, terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Nah, uhilla lakum lailatas siyami rufasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari. Ya, bulan Ramadan. Untuk mendatangi istri-istri kalian. Malam ini dimulai dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, ini malam. Walaupun kadang-kadang dimaksudkan malam itu dengan siangnya. Ya. Ini didapatkan dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Allah mengatakan, tanda engkau akan memiliki putra, engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam berturut-turut. Ya. Selama 3 malam berturut-turut. Dijelaskan dalam ayat yang lain. Ya, dimaksud dengan 3 malam ini, malam dan siangnya. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Ya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku tanda-tanda bahwasanya aku ini akan memiliki putra. Allah mengatakan, tandamu itu engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat saja. Ya. Ini dimaksudkan 3 malam tadi dengan siangnya. Ya. Cuman kebanyakan pada asalnya. Yang dimaksud dengan malam ini dimulai dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, ini kata lail. Nah. Sehingga Lailatul Qadar ini terjadi di antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah mengatakan kesejahteraan, keselamatan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Ya. Yang kedua yaitu makna al-qadar. Ya. Al-qadar ini memiliki banyak makna. Nah, yang pertama makna al-qadar adalah al-qada, keputusan, takdir. Nah, kita mengetahui di antara rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir. Yang baik dan yang jeleknya. Qadar maknanya takdir. Ketetapan, ketentuan. Nah, lantas kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Dikarenakan di malam tersebut ditentukan, diputuskan, dijelaskan. Takdir manusia yang sifatnya tahunan. Ya. Allah mengatakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, di malam tersebut dijelaskan, ditetapkan setiap urusan, setiap perkara dengan penuh hikmah. Ya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam takdir. Di malam tersebut diputuskan takdir seorang hamba, ya, yang sifatnya tahunan. Nah, yang kedua, makna al-qadar yaitu ad-dayyiq, artinya sempit. Lantas apa hubungannya disebut dengan malam yang sempit? Nah, ini ada dua sisi. Yang pertama, dinyatakan dengan malam yang sempit dikarenakan pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi. Ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat turun dan juga ruh, yaitu Jibril yang dimaksud dalam ayat ini, turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi mengatakan wa innal malaikata tilkal lailah aktsar min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat yang turun ke bumi di malam tersebut lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi. Ya subhanallah. Siapa yang bisa menghitung jumlah kerikil? Ya. Di tempat ini saja misalkan kerikil. Ada yang bisa menghitung jumlahnya? Tidak ada. Ya. Dan ternyata para malaikat itu yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil. Ya. Sehingga seakan-akan. Nah, malam itu menjadi sempit. Dengan banyaknya para malaikat yang turun ke bumi. Nah, ya jangan dibantah. Kita enggak merasa sempit kok. Misalkan. Ya ini masalah ghaibiyah. Kita tidak melihatnya. Yang disebutkan dalam ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ya kewajiban kita meyakininya. Nah, kewajiban kita meyakininya dan tidak meragukannya. Ya. Saya sebutkan apa? Malam yang sempit. Nah, dikatakan banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada malam tersebut sehingga seakan-akan, lihat, seakan-akan bumi ini sempit dengan banyaknya jumlah malaikat yang turun ke bumi. Ya. Yeah. Yang kedua disebut dengan sempit, dilihat dari sisi penentuannya. Nah, dikarenakan tidak diketahui penentuannya. Ya, malam yang keberapa itu? Nah, sehingga disebut dengan malam yang sempit. Ya, dilihat dari sisi waktu, ya, tersembunyi penentuan kapannya, ya, malam Lailatul Qadar. Nah, walaupun ada harapan-harapan tanggal sekian, tapi sifatnya bukan penentuan yang pasti. Nah, itu hanya kemungkinan-kemungkinan besar, ya, yang lebih diharapkan. Nah, pada malam-malam tersebut. Baik. Dan dalam Al-Quran pun, makna qadar bisa berarti sempit. Allah mengatakan, liyungfiqdu sa'atim min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu, fal yungfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang dikodarkan rezekinya. Ya, makna dikodarkan di sini, disempitkan. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah. Tajwid Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, kemudian Allah mengqadarkan rezekinya. Apa mengqadarkan di sini? Menyempitkan. Ya. Dan Allah menyempitkan rezekinya, dia manusia mengatakan Allah menghinakanku. Ya. Padahal disempitkannya rezeki bukan berarti Allah menghinakannya, akan tapi ini ujian, apakah dia bersabar ataukah tidak menjalaninya. Yang jelas dari ayat yang kita bacakan tadi, makna qadar di sini adalah sempit. Ya. Kenapa sebut dengan dalamnya sempit? Lah kita jelaskan tadi. Nah, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dikarenakan para malaikat turun ke bumi yang jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Ya. Sisi yang kedua, dikarenakan penentuan kapannya, waktunya tersembunyi. Tidak ditentukan secara pasti. Nah, ya. Hanya sifatnya harapan-harapan besar. Mungkin terjadi pada malam yang ganjil. Di antara malam yang ganjil mungkin terjadi pada malam yang ke-27. Ini sifatnya harapan saja. Ya, harapan bukan penentuan secara pasti. Nah, yang ketiga, makna al-qadar adalah al-fadilah. Syaraf wa manzilah. Keutamaan, kemuliaan. Ya, ini makna qadar yang ketiga. Artinya kemuliaan. Nah, keutamaan disebut dengan malam keutamaan dikarenakan pada malam tersebut penuh dengan keutamaan. Ya. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya. 1000 bulan kalau kita hitung secara tahun antara 83 tahun lebih ya, 1000 bulan. Nah, dalam artian orang yang beribadah di malam tersebut memiliki keutamaan lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun. Ya subhanallah, padahal kalau kita lihat usia kita, enggak tahu apa kita sampai enggak kepada usia tersebut. Ya, tapi ini di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, walaupun usianya tidak seperti umat terdahulu, ya, sampai ratusan tahun, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Usianya berapa? Ya, lebih mungkin dari itu. Dakwahnya saja 950 tahun. Nah, ini umat terdahulu. Sampai ratusan tahun. Ya. Adapun umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Jarang yang lebih sampai 100 misalkan. Jarang. Nah, 60, 70, 80. Ya. Tapi walaupun usianya tidak seperti umat terdahulu, panjang usianya Allah berikan keistimewaan. Ya. Dengan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, ketika beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut mendapatkan keutamaan seperti orang yang melaksanakan ibadah selama 83 tahun lebih, bahkan lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun lebih. Ya. Kita bayangkan kalau setiap tahun kita mendapatkannya, sungguh keutamaan sangat luar biasa. Ya. Sehingga bukan waktunya kita santai-santai lagi. Ya, tambah semangat kita. Di sisa-sisa malam dan hari-hari di bulan Ramadan ini. Semakin semangat. Masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, semakin semangat. Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di malam-malamnya. Hidupkan malam. Ya. Dengan qiyamul lail, hidupkan malam dengan qiraatul Qur'an, dengan zikir, berdoa. Ya. dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, berharap mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Dan keutamaan di sini bagi orang yang beramal di malam tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan. Nah, dan juga malam tersebut adalah malam yang memiliki keutamaan. Ya. Keutamaan di sini didapatkan oleh orang yang melakukan amalan di malam tersebut. Sisi kedua, ya, malam itu pun malam yang merupakan keutamaan. Kenapa? Dikarenakan di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan, keutamaan. Nah. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh aku telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Nah. Di mana Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa turunkan itu, Allah turunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang ada di langit dunia. Secara langsung semuanya. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan peristiwa. Dan hikmah yang besar. Supaya mudah menghafal, mudah mengingat. Disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Turun ayat ini, turun ayat itu. Sehingga kita kenal ada asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah. Ini makna Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini tetap ada sampai hari kiamat nanti. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar ini khusus pada zaman Nabi SAW. Dan sekarang telah tidak ada. Berdalil dengan suatu hadis. Nah. Di mana Rasulullah mengatakan kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar fatalaha fulan wa fulan farufi'at. Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Tapi si fulan dan si fulan bertengkar. Kemudian diangkatlah. Sebagian salah dalam memaknai diangkatlah ini. Sebagian mengatakan, ya diangkat Lailatul Qadar. Tidak ada lagi Lailatul Qadar. Tapi pendapat yang kuat, makna diangkat di sini, diangkat penentuannya. Dikarenakan ketika itu, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, hendak memberitahu kepada manusia tentang penentuan kapan malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah melihat ada dua orang yang bertengkar. Nah. Bertengkar. Dan dilupakan Nabi SAW tentang kapan penentuan Lailatul Qadar tersebut. Sehingga beliau mengucapkan kalimat tadi. Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang penentuan Lailatul Qadar. Tapi si fulan dan si fulan bertengkar. Maka diangkatlah penentuannya. Bukan diangkat Lailatul Qadar yang enggak ada lagi. Bukan. Tapi diangkat penentuannya. Nah. Dikarenakan. Kalau kita baca lengkap hadis tersebut. Setelah Rasulullah mengatakan. Maka diangkatlah. Wa asa ayyakuna khairan lakum. فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ Nah, mudah-mudahan dengan diangkatnya penentuan tersebut, baik untuk kalian. Ya. Tidak tergantung kepada satu malam saja. Tidak terpaku hanya satu malam saja. Ya. Tapi setiap malam-malamnya dilalui dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Rasul mengatakan, "Faltamisuha," carilah. Ya, pada malam yang ke-29, 27 atau yang ke-25. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang diangkat di sini bukanlah diangkat Lailatul Qadarnya, tidak ada lagi. Tapi yang diangkat adalah penentuannya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan, carilah. Berarti masih ada. Nah, ya, carilah di malam-malam tersebut. Nah, adapun kapan malam Lailatul Qadar, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menentukannya. Ya. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari-nya menyebutkan lebih dari 40 pendapat tentang penentuan kapan Lailatul Qadar. Nah, dan kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ya, mungkin, nah, dari pendapat-pendapat tersebut, ya, dibagi menjadi 4 pendapat. Nah, yang pertama pendapat yang ditolak, yaitu pendapat yang mengingkari adanya Lailatul Qadar. Nggak ada Lailatul Qadar sekarang ini, telah diangkat Lailatul Qadar. Nah, ini pendapat yang ditolak. Ya. Yeah. Yang kedua, pendapat yang lemah. Yang mengatakan Lailatul Qadar itu ada pada pertengahan Sya'ban. Ada pendapatnya demikian. Yeah. Pada pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, itu malam Lailatul Qadar. Yeah. Ini pendapat yang lemah. Allah mengatakan, Sahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Nah, bulan Ramadhan, bulan turunkan Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sehingga jelas di sini bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadhan. Nah, bukan pada pertengahan bulan Sya'ban. Pendapat yang ketiga, pendapat yang lemah juga, ya, tapi tidak selemah pendapat yang kedua. Seperti pendapat yang mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, tapi bukan di 10 hari terakhir. Ya, ini pendapat yang lemah juga. Di bulan Ramadan, tapi bukan di 10 malam terakhir. Nah, mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, ya, nuzulul Quran, itu malam Lailatul Qadar. Misalkan. Ya, ini pendapat yang lemah. Nah, barakallahu bikum. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah, nuzulul Quran itu bukan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, tapi Allah turunkan Al-Quran pada kapan? Malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Ya, pendapat yang keempat, pendapat yang kuat, bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Ini pendapat yang kuat. Ya. Nah, 10 malam terakhir bisa yang genap, bisa yang ganjil. Yang jelas 10 malam terakhir. Nah, kalau kita beribadah, semangat. Bisa yang genap, bisa yang ganjil. Ya. Tapi di antara 10 malam terakhir tersebut, yang lebih diharapkan. Ingat, lebih diharapkan, bukan penentuan. lebih diharapkan pada malam-malam ganjil. Dalam artian, bukan suatu yang mustahil, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang genap. Nah, tapi tadi lebih diharapkan lagi, lebih banyak kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil. Ya, dan di antara malam-malam yang ganjil tersebut yang lebih diharapkan lagi pada malam yang ke-27. Ya, berdasarkan al-adillah, dalil-dalil yang disebutkan dari hadis Nabi SAW. Tapi mungkin naktafi lahuna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.